Mitra Bisnis, Gubernur Bali mencabut izin yang telah sebelumnya diberikan kepada investor untuk proyek reklamasi Teluk Benoa dalam pengembangan kawasan pariwisata di Benoa untuk kemajuan Bali. Pencabutan izin ini dilakukan 8 bulan setelah izin keluar karena didesak oleh masyarakat sekitar soal isu lingkungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pariwisata Rianto Nurhadi. Pak Rianto, apa komentar Anda melihat hal ini? Pertama, harusnya aturan itu dibuatnya itu dan efektifnya pada saat peraturan itu keluar. Nggak bisa berlaku surut itu loh, menurut pendapat saya. Karena ini akan jelek sekali efeknya kepada si investor. Ya kan, dia udah invest segala macam, itu akan membuat mereka rugi besar kan. Itu, jadi saya nggak setuju juga memang seperti itu. Kalau buat peraturan itu, peraturan yang betul-betul membawa dampak positif kepada semua pihak, bukan karena desakan masyarakat saja. Memang sekarang peranan warga di sana itu memang luar biasa. Ada sisi positifnya, misalnya sekarang kita ingin membangun satu hotel di satu daerah. Di situ peranan daripada Banjar itu kan besar sekali. Ya, mereka membuat persyaratan bahwa sekian persen daripada pekerja yang akan diperkerjakan di hotel itu harus diambil dari daerah sekitarnya gitu loh. Ya, itu memang positif. Sepanjang orang-orang itu qualified kan begitu. Ya, mereka bisa dipekerjakan. Ya, dan lingkungan juga begitu. Artinya, kalau sekarang memang kita belajar daripada itu, semua perizinan itu kan harus melalui persetujuan dari Banjar kan. Banjar itu kan mewakili daripada penduduk dan masyarakat sekitar situ gitu loh. Kalau Banjar sudah menyetujui, ya, barangkali itu bisa berjalan. Tapi jangan sampai nanti Banjar telah menyetujui, sudah mau pembangunan, sudah berjalan, tiba-tiba penduduknya protes. Nah, itu juga nggak benar gitu loh. Ya, jadi keikutsertaan daripada masyarakat di sekitarnya itu memang penting gitu loh. Ya, itu di Bali seperti itu. Dan tahu saya memang semua perizinan itu juga pada persetujuan daripada Banjar. Bukan baru ini aja, tapi dari dulu juga begitu. Begitu Banjar setuju, kepala daerahnya setuju segala macam yang mewakili daripada masyarakat tempat itu, ya itu baru bisa berjalan. Baru sekarang pemerintah atau yang terkait itu bisa menyetujuinya gitu loh. Tapi sepanjang Banjar tidak setuju, mereka juga tidak berani mengeluarkan izin itu gitu loh. Ada saran Pak kepada para investor yang mungkin ingin berinvestasi di Indonesia agar hal serupa tidak terulang? Jadi gini ya, kalau sekarang kita sebagai investor memasukkan investasi kita ke daerah sana, kita jangan sekarang begini, kita tidak mempunyai latar belakang daripada perhotelan atau pariwisata, tiba-tiba kita ingin memasukkan, karena kita punya uang, kita ingin memasukkan, membangun hotel di sana, sementara kita nggak punya latar belakang sana. Itu pada akhirnya akan merugikan kita sebagai investor sendiri, dan kedua adalah hotel-hotel lainnya gitu loh, dan merugikan Bali sendiri. Jadi untuk investor yang mau berinvestasi di sana itu, coba untuk memikirkan betul apa tepat nggak mereka itu dalam kondisi seperti sekarang itu ingin membangun di sana gitu loh. Itu aja yang saya lihat. Dan sekarang itu menjadi sangat mahal untuk investasi di daerah Bali itu sendiri. Dan belum tentu akan menguntungkan di kemudian harinya. Karena akan terjadi oversupply. Karena Bali itu sekarang sudah maksimum gitu loh. Dan kita melihat itu ada perubahan daripada market di sana itu. Ya. Jadi sekarang itu yang datang itu adalah bukan dari Eropa yang banyak lagi, bukan dari Amerika, bukan dari negara-negara yang betul-betul membawa uang datang ke Bali, tapi adalah dari daerah-daerah lain gitu loh. Jadi ada perubahan daripada segmen market di Bali itu yang mengakibatkan akhirnya spending mereka rata-rata itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dulu, yang kalau mereka itu dibandingkan dengan Eropa atau Amerika dan sebagainya gitu loh. Demikian pengamat pariwisata Rianto Nurhadi. Saya Wendy Lim.